Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kajian malam hari ini adalah bagian kedua dari tema yang terakhir pada majlis lalu, yaitu tema antara Dr. Muhammad bin Hadi dan janji-janjinya. Kita semua telah tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menunaikan dan memenuhi janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Dan bahwasanya mengingkari atau tidak menunaikan janji bagian atau salah satu dari ciri-ciri munafik, yang semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dan seluruh salafiyin dari sifat yang jelek ini. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ayatul munafik thalath, tanda-tanda seorang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara menyampaikan berita berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisih janjinya, tidak menunaikan janji. Wa idza tumina khana, jika diberi tugas amanah dia berkhianat, tidak menunaikan amanah tersebut sebagaimana mestinya. Sebagaimana pula kita telah mengetahui bahwa al-wafa bil wa'd min sifatis shadiqin, upaya menunaikan janji bagian daripada sifat-sifat al-mu'minin as-shadiqin, kaum mukminin yang shadiqin, yang berhias dengan sifat as-sidq dan menjauh dari sifat al-kadzib. As-sidq yang Nabi mengatakan, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wajib atas kalian untuk berperangai dan bersifat dengan perangai kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan, kebajikan akhlaknya, kebajikan ibadahnya, kebajikan akidah dan manhajnya. Dan al-birru yahdi ilal jannah, akan mengantarkan pelakunya kepada al-jannah. Tidaklah seorang hamba bersifat jujur dan berusaha seoptimal mungkin untuk jujur dalam berbagai permasalahan, illa wa yuktaba 'indallahi siddiqan, pasti akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Sebagaimana sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, bahwa kedustaan itu, semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya, akan menyeret pelakunya kepada kefajiran. Al-fujur fi akhlaqihi, al-fujur fi ibadatihi, al-fujur fi manhajihi wa aqidatihi wa da'watihi. Kalau dalam kajian yang lalu, bagian pertama dari judul ini, kita telah menyebutkan bagaimana Dr. Muhammad bin Hadi tidak memenuhi janjinya kepada Waliul Amr yang telah mewajibkan kepadanya, mengharuskan kepadanya untuk tidak mencela talabatul ilm, menghina talabatul ilm dan ulama. Dan bahwasanya dia berjanji juga, waktu itu disebutkan dalam surat yang dikeluarkan oleh mahkamah di kota Madinah, bahwa tidak boleh dilakukan itu, baik di majlis khusus berdua, bertiga, berlima, atau di majlis umum, di muhadharah, tausiah, nadwa, di masjid, lebih-lebih tentunya, apalagi di luar masjid, dan juga di luar masjid. Dan Muhammad berjanji, Dr. Muhammad bin Hadi berjanji membenarkan itu. Namun prakteknya, undur ayuhal ikhwa, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Wah, kita, keumuman kita tidak tahu. Tapi Allah la yanam, Allah enggak pernah tidur. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah Anda meyakini, menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. La. Allah la yanam wa la yanbaghi lahu ayyan. Dr. Muhammad bin Hadi telah mengkhianati pemerintahnya dengan tidak menepati janjinya. Dan dia berjanji bahwasanya kalau dia memiliki catatan atau pandangan terkait permasalahan semisal itu, akan beliau sampaikan, beliau laporkan kepada mufti. Apa ini dilakukan? Terkait apa yang dinamakan dengan masyayikh-masyayikh salafiyin di Madinah khususnya, yang dikenal dengan perannya dalam dakwah, yang dikenal perannya di dalam menjelaskan sunnah, memberikan durus, berbagai macam durus ke mancanegara, membantai ahlul bid'ah wal hizbiyah. Semisal Dr. Syekh Arafat al-Muhammadi, semisal Dr. Abdul Ilah Ar-Rifa'i, semisal Syekh Abdullah bin Salfiq. Kalau antum punya catatan, wahai Syekh Muhammad, semoga Allah menjaga antum dari segala kejelekan, kalau antum memiliki catatan janji antum kepada Waliul Amr untuk antum angkat kepada mufti. Jangankan kepada mufti yang secara kedudukan bagian daripada Waliul Amr, kepada Syekh Rabi yang rumah beliau tidak jauh dari rumah Syekh Muhammad, tidak perlu perjalanan jauh, harus berangkat mengeluarkan uang untuk umroh, enggak perlu, tinggal keluarkan mobil dan berangkat. Sampaikan kepada hadzal kabir, hadzal alim, al hanun, yang penyayang terhadap salafiyin. Wah, tidak jauh dari situ juga al-allamah al-kabir Ubaid bin Abdullah al-Jabiri. Yang kedua ini tidak beliau lakukan, lebih-lebih yang pertama tadi yang beliau berjanji. Dan tidak pula dilaporkan kepada gubernur Madinah. Kenapa tiba-tiba Arafat syar, Arafat kada, Arafat kada, sa'afiqah, sa'afiqah. ya. Salfuq ibn Salfiq. Nah, kalimat celaan, caci makian. Kenapa yang terjadi ini, wahai Syekh? Kami sangat merindukan taufik untuk antum, sebagaimana kami juga menginginkan dan merindukannya untuk diri-diri kami. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, dan disebutkan dalam surat perjanjian itu tadi, hal ini sengaja dilakukan, tidak boleh berbicara tentang talabatul ilm, mencela mereka atau ulama. Dan kenyataannya Syekh Muhammad juga mencela Syekh Ubaidul Jabiri dan melakukan lamz kepada Syekh Rabi'. Barakallahu fikum. Disebutkan di sana ini semua dalam rangka untuk mencegah terjadinya khilaf, isma'u, mencegah terjadinya khilaf dan menjaga persatuan. Subhanallah, akibat melanggar janji yang itu bukan sifat kaum mukminin yang benar. Bahkan maaf-maaf saja, semoga Allah jauhkan beliau dari an-nifaq. Tetapi Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa salah satu sifat munafikin adalah idza wa'ada akhlaf. Jika berjanji menyelisihi janji itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikhawatirkan dalam surat perjanjian itu tadi. Perpecahan, perselisihan. Bukan hanya di Saudi saja, merembet ke berbagai negara di belahan bumi ini, di negeri Afrika, di negeri Eropa, di Asia. Termasuk negeri kita ini mendapatkan getahnya. Dan subhanallah, pihak-pihak yang berasabiyah kepada Syekh Muhammad telah mengikuti jejak beliau dalam sifat-sifat yang memprihatinkan tadi. Ini mungkin nanti di tahapan terakhir mungkin kita menyinggung yang di Indonesia. Tapi kita ingin berbicara, menjelaskan tentang pokok permasalahan ini. Permasalahan kedua yang Syekh Muhammad tidak menunaikan dan tidak menepati janjinya adalah sebuah permasalahan yang terkait dengan masalah akidah yang sensitif dan penting, di mana beliau telah dinasehatin oleh Syekh Rabi di rumah Syekh, dihadiri oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dipaparkan oleh Syekh Rabi dalil-dalil Quran, sunnah, wa aqwalus salaf. Dan beliau berjanji untuk rujuk, taubat sebagaimana nasihat dari Syekh Rabi. Dan Syekh Muhammad berjanji untuk itu. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ingin mencoba membantu meringankan beban beliau. Dengan cara apa? Diharapkan dari Syekh Muhammad bin Hadi untuk membacakan salah satu karya tulis Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam permasalahan iman tersebut, akidah yang dibahas oleh salaf sejak dulu, terdapat dalam kutubul aqidah. Diusulkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari untuk membacakan salah satu karya Syekh Rabi di bidang tersebut sebagai bukti di hadapan ahlul bid'ah minal haddadiyah dan khawarij bahwa Syekh Muhammad sudah rujuk dari itu dan bahwasanya beliau sejalan dengan ahlus sunnah dalam perkara ini sikap-sikapnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Apa permasalahan tersebut? Kita berharap nanti kita juga mendapatkan faidah dalam bidang akidah, dalam silsilah penjelasan fitnah yang terjadi menimpa salafin terakhir-akhir ini, yaitu permasalahan hukum seorang muslim yang telah bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia meninggalkan seluruh amalan termasuk rukun Islam yang empat, sholat ya, selain yang pertama, yang keempat, kedua, ketiga, keempat, kelima, sholat, zakat, saum, dan al-hajj. Apakah seorang yang seperti ini, atau seorang alim, seorang da'i yang mengatakan bahwa seorang muslim yang meninggalkan amalan dengan jawarihnya tetap meyakini sebagai seorang muslim, difonis sebagai seorang alim yang berakidah murji'ah? Ana ulangi, permasalahannya apa yang dibahas oleh para ulama? Kalau ada seorang muslim telah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimatul tauhid, kalimatul iman, kemudian setelah itu dia tidak beramal sama sekali dengan amalan-amalan jawarih, termasuk as-salah, waz-zakah, was-saum, wal-hajj, sudah mampu berhaji tapi enggak haji, enggak puasa di bulan Ramadan, tidak menunaikan zakatnya, tidak melakukan sholat, apakah ini difonis sebagai kafir ataukah masih terhitung sebagai muslim? Al-Haddadiyah, perhatikan, dan bagi ini adalah salah satu firqah dari Khawarij, termasuk yang juga dikibarkan benderanya oleh Falih Al-Harbi dan pengikut-pengikutnya, bahwa kalau ada seorang masih menyatakan manusia seperti ini dikategorikan muslim, maka dia murji'ah. Faham tum? Ini masalah sangat serius, sensitif. Maka Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali menulis karya di bidang ini. Dalam permasalahan ini, kita ingin sedikit membaca tulisan Syekh Abdul Ilah Ar-Rifa'i yang sebenarnya merujuk kepada karya Syekh Rabi. Sebelum saya membacakan sebagian daripada tulisan beliau ini, perlu diketahui akhirnya ucapan Syekh Muhammad yang terekam tentang permasalahan ini itu dinukil-nukil oleh Al-Haddadiyah dan digunakan untuk memukul balik salafiyin, menyerang, menjatuhkan dan menghina Syekh Rabi hafizallahu taala. Dalam rekamannya itu, Dr. Muhammad bin Hadi mengatakan, "Alladhi yatruk al-amala kama qulta," kata si penanya, ini jawaban terhadap penanya melalui yang terekam. "Alladhi yatruk al-amal," jangan ada di antara antum yang mengatakan, "Iya itu kafir, enggak itu muslim." Belajar dulu. Belajar dulu, intabihu. Ini masalah serius. Masalahnya sangat serius. Ya talabatul ilm. Ini disebutkan termasuk atau antara lain oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Asy-Syarh wal Ibanah, yang Syekh Muhammad bin Hadi mengajarkan kitab ini. Tapi sayang, masalah ini kelewatan rupanya oleh beliau, atau beliau mengajarkan tidak meyakini seperti yang diyakini oleh Imam Ibnu Battah, atau wallahu alam sebab apa lagi. atau tidak adanya taufik, adamu taufik lahu minallah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan al-ilmu nafi'. Nanti kita akan bacakan aqwal al-ulama a'immah qadiman wa hadithan di zaman ini, termasuk al-allama Ibn Baz rahimahullah. Apakah Syekh Ibn Baz sama seperti Muhammad bin Hadi memfonis seorang alim atau seorang syekh atau seorang da'i yang masih menyatakan bahwa tarikul amal tergolong masih muslim dituduh sebagai murji'ah? Demikian Syekh bin Baz, demikian Al-Albani. Kita lihat sebentar lagi insyaAllah. Kemudian Syekh Muhammad melanjutkan, alladhi yatruk al-amal kama kulta kama kultu laka wa huwa mutamakkinun minhu wa yaz'um annahu muslim wa yu'rid 'anil amal bil kulliyah wa yuqal 'anhu annahu muslim hadza irja'. Yang meninggalkan amalan secara menyeluruh sebagaimana aku katakan kepadamu, kepada penanya, dalam keadaan orang ini masih memiliki kemampuan untuk melakukan amalan tersebut, dalam keadaan meyakini bahwa orang ini tergolong muslim, sementara dia telah meninggalkan seluruh amalan, masih saja dikatakan dia sebagai muslim, ketahui ini adalah irja, akidah murji'ah. Dan ini tersebar ke sana kemari sejak sekian tahun yang lalu. Kami beberapa ustaz telah mendengar ini dari masyayikh di Madinah beberapa waktu yang lalu. Tapi karena permasalahan ini sedang diobati oleh alim hadhil ummah Rabi' bin Hadi al-Madkhali, maka kita diam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam rekaman yang lainnya yang juga tersebar, Muhammad bin Hadi mengatakan, wa darabal ahaditha ba'daha bi ba'dhin wal akhdhu bil ahadith al mustabiha. Perhatikan baik-baik. Wa tarakal muhkamat, hadha min tariqi ahli az-zayghi, nas'alullaha al-'afiyah was-salamah. Pembicaraan ini pun juga dalam konteks pembahasan yang tadi. Al-Haddadiyah memposisikan hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat tentang syafa'ah, dalil-dalil tentang syafa'ah sebagai dalil-dalil mutasyabihah. Bayangkan, sementara ahli sunnah memposisikan al-adillah tentang syafa'ah, as-syafa'atul kubra wa syafa'atul rasulillah sallallahu alaihi wasallam di ahlinna wa syafa'atul rasulullah li ahli jannah dan seterusnya, itu sebagai adillah muhkamah. Fahimtum ya ikhwan? Bukan adillah mutasyabihah. Al-khawarij menjadikan itu sebagai adillah apa? Mutasyabihah. Ucapan Syekh Muhammad ini dinukil oleh mereka, Al-Haddadiyah min al-Khawarij. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh Abdul Ilah Ar-Rifa'i, waqad radda al-Allamah Rabi' bin Hadi ala Doktor Muhammad kalamahu fil majlis al-mushar ilayhi وبين له الأدلة على بطلان ذلك ونصوص العلماء. Perhatikan baik-baik bahwa tadi telah disebutkan, kata Dr. Abdul Ilah, kurang lebih setahun setengah yang lalu Syekh Rabi telah menasihatin Dr. Muhammad bin Hadi di rumah kediaman beliau, dan telah hadir di majlis itu Syekh kami Abdullah Al-Bukhari. Nah, kemudian kata beliau, di majlis itu Syekh Rabi telah menjelaskan dalil-dalil tentang batilnya ucapan Syekh Muhammad bin Hadi, dan menjelaskan pula nas-nas ucapan para ulama. Tidak lain bagi Muhammad, qala fama kana min doktor Muhammad bin Hadi illa an qal. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi di majlis tersebut di hadapan Syekh Arabi dan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Qala man ana hatta ukhalif haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kalam al-a'immah. Ana la syai', ana nakirah. Masya Allah. Tabihu ayuhat talaba. Setelah dijelaskan oleh Syekh Arabi hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan salaf, Syekh Muhammad mengatakan, siapa saya sampai berani-beraninya menyelisihi hadis Rasul yang disebutkan oleh Syekh Rabi tadi, dan juga menyelisihi kalamul a'immah, kalam para ulama. Ana enggak ada artinya, ana ini nakirah. Masya Allah, indah kata-kata ini kan. Tetapi as-sidqu itu aziz, kejujuran itu mahal ya ikhwan. Kejujuran dalam bentuk kesesuaian ucapan lisan dengan hati. Maka Syekh Rabi memahami bahwa Syekh Muhammad sudah rujuk. Qala fa talaba minhu Syekhuna Rabi' hafizahullah bina'an ala iqrarihi bil khata' at-taubah wa at-taraju' fa wa'ada bidzalik. Maka Syekh Rabi berdasarkan ikrar pembenaran Syekh Muhammad tentang kesalahan dirinya, meminta kepada beliau untuk bertaubat dan rujuk, dan Syekh Muhammad berjanji. Sekali lagi, waqta raha Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ala Dr. Muhammad bin Hadi an yaqra'a huwa aw yuqra' alayhi fi masjidih ahadun aw ahada rudud al-allama Rabi' ala al-Haddadiyya fi hadhihi al-mas'ala wa khasatan kalamahu hawla ahadith al-shafa'ah fayu'allik alayhi bi sawabin aw sihha qawli al-Shaykh Rabi' wa takririhi fayakunu kattaraju' minhu wan naskhi li kalamihi sabiq. Maka Syekh Abdullah Al-Bukhari mengusulkan kepada Syekh Muhammad untuk membacakan atau dibacakan di hadapan beliau, membacakan beliau sendiri atau dibacakan oleh salah satu muridnya, ya, salah satu bantahan Al-Allama Rabi terhadap kaum Al-Haddadiyah dalam permasalahan ini, khususnya kalam Syekh Rabi seputar ahaditsus syafa'ah. Jadi bantahan Syekh Rabi itu sekian tahapan. Salah satu babnya, pembahasannya adalah tentang ahaditsus syafa'ah. Kemudian diharapkan Syekh Muhammad memberi ta'liq bahwa inilah yang benar dari pendapat permasalahan ini, dari ucapan Syekh Rabi, dan bahwasanya takrir Syekh Rabi dalam perkara ini adalah itu yang benar. Sehingga dengan ini maunya Syekh Bukhari sekaligus sebagai apa? Bentuk taraju. Jadi enggak perlu mengumumkan saya Muhammad bin Hadi salah dalam permasalahan ini dan saya bertaubat. Enggak, Syekh Abdullah Al-Bukhari menginginkan lebih ringan dari itu. Dikemas seolah-olah membaca apa? Mengajarkan buku Syekh Rabi di dalam membantah kaum Al-Haddadiyah. Maka disebutkan di sini fawa'ada bi fi'li dzalik wa lam yafi hatta as-sa'ah. Dan berjanji Syekh Muhammad untuk melakukan itu sampai hari ini, kata Dr. Abdul Ilah Ar-Rifa'i. Dan ini salah satu muridnya juga ini, Dr. Abdul Ilah, ya, murid Syekh Muhammad sebenarnya, yang dekat dengan beliau. Sampai hari ini beliau tidak memenuhi janjinya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, saya sengaja menyebutkan dua bentuk pelanggaran janji Syekh Muhammad, Syekh Muhammad terhadap janjinya dalam majlis lalu terhadap waliul amr. Dan ini termasuk khianat terhadap waliul amr yang Rasulullah menegaskan kepada kita, alaikum bisam'i wa ta'ah. Ya. Barakallahu fikum. Dan tadi malam juga atau pada kajian terakhir kita sudah bacakan bagaimana sikap Al-Allamah Ibnu Utsaimin dalam permasalahan tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan yang kedua adalah pelanggaran Syekh Muhammad terhadap janjinya terkait masalah penting, besar, perkara akidah yang dia sendiri sangat butuh kepadanya, dan semestinya beliau berterima kasih kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Ternyata tidak semua itu dilakukan oleh beliau. Hadanallah wa iyyah ila sawa'is sabil. Sebelum kita membaca kalam la'immah mutaqaddimin, penting di sini untuk kita tahu bagaimana alim hadil ummah wa muftiha wa mujaddiduha al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Disebutkan di sini, qala su'ila al-imam ibn Baz rahimahullah, amman la yukaffir tarika al-amal, hal huwa murji'un? Pertanyaannya jelas. Syekh bin Baz ditanya, ini sebelum munculnya mereka nih. Ya. Fitnahnya Falil Harbi. Syekh bin Baz meninggal sebelum munculnya fitnahnya Falil Harbi. Ditanya Syekh bin Baz tentang seorang yang tidak mau mengkafirkan seorang hamba muslim yang meninggalkan seluruh amalan. Apakah dengan ini orang tersebut difonis sebagai murji'ah? Jawaban Syekh bin Baz, faqala la huwa min ahli sunnah. Tidak, kata Syekh. Orang yang berpendapat seperti itu bagian dari ahlus sunnah. Sementara Syekh Muhammad bin Hadi memfonisnya sebagai apa? Sebagai murji'ah. Sama seperti Falil Harbi Al-Haddadiyah. Di mana Al-Haddadiyah ini firqatun minal khawarij fi hadal asr. Su'ila aydan al-imam ibn Baz rahimahullah. Ditanya pula Syekh bin Baz, kama fi at-ta'liqat al-baziyah ala syarhi at-tahawiyah. Syekh bin Baz punya ta'liqat saat mengajarkan ya, kitab syarh at-tahawiyah. Ada ta'liqat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di saat itu beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Man amana biqalbihi walisanihi walam ya'mal bijawarihihi. Bagaimana hukum seseorang yang beriman dengan hatinya dan lisannya, tetapi dia tidak beramal dengan anggota badannya, seluruh amalan jawarih? Fa'ajaba rahimahullah dengan tafsil, hadza mahallu khilaf bainal ulama. Enggak langsung difonis murji. Faman qala inna tarka shalah kufrun yaqul huwa mukhalladun fin nar. Barang siapa dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa orang seperti bahwasanya meninggalkan sholat lima waktu merupakan suatu kekufuran, maka orang yang tadi ini mukhalladun finnar. Wa man qala innahu kufrun asghar, wa hadha qawlul albani wa qawlul imam ahmad fi riwayah, dan pembahasan ini mudah-mudahan ada waktu lain dibahas. Nah, yakunu hukmuhu hukma sa'iril kabair tahtal masyiah. Maka hukum orang yang meninggalkan amal jawarih ini sama seperti yang melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, maka dia tahtal masyiah, bukan kafir, muslim masih. Demikian pembahasan kali ini. Semoga insyaallah bisa kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.